إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Nasihati Linnisa. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada judul kitab Linnisa, berhati-hatilah kalian dari fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita. Dan pada kesempatan yang lalu Asy-Syaikh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hidayatullah Ta'ala menyebutkan kepada kita akan bahaya al-ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita, yang mana perkara ini merupakan sebab yang sangat besar yang bisa menimbulkan terjadinya al-fitnah, sehingga hampir kita dapati, dan ini termasuk dari musibah di zaman kita, di mana al-ikhtilat telah banyak menimpa kebanyakan dari tempat-tempat yang ada, apakah itu di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, ataupun di rumah sakit dan yang selainnya, dari berbagai macam tempat-tempat yang lain, hampir tidak terlepas dari al-ikhtilat. Sehingga ini menjadikan bagi kita semuanya untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di hadapan kita, terhadap penglihatan-penglihatan yang selalu melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga hati yang masih bersih dan hati yang masih baik dia tidak akan ridha dengan pemandangan yang seperti ini dan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Biasanya dia senantiasa beristighfar minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala ya terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang mampu ataupun yang dia tidak mampu untuk menghindarinya. Nah, dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan sebuah syubhat ataupun perkataan seseorang yang dia tidak peduli dengan al-ikhtilat, dan dia menyatakan bahwasannya niat saya adalah baik, ya sehingga saya tidak peduli terhadap al-ikhtilat, tidak mungkin saya akan terfitnah. Sementara dia masih melakukan perkara ini, yakni al-ikhtilat. Maka jawaban terhadap perkara ini, bahwasanya pernyataan yang seperti ini kalau dilontarkan oleh seorang yang dia mengaku dirinya sebagai seorang mukmin, maka sebenarnya pernyataan yang seperti ini tidaklah keluar dari hati yang baik dan dari niat yang baik. Dikarenakan niat yang baik akan meluruskan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan kemarin sebuah hadis dari Rasulullah alaihi wasallam, bahwasannya di dalam jasad kita ada segumpal daging, apabila baik maka baiklah jasad seluruhnya, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh jasadnya, dan dia adalah al-qalb, yakni hati. Ya, sehingga orang memiliki niat yang baik dan memiliki hati yang baik akan tampak nyata pada amalan-amalan perbuatannya akan lurus. Ya, sebagai bukti akan apa yang ada di dalam hatinya dari keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian beliau membantah dengan bantahan yang kedua. Qala Mu'abdillah al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala as-sani, hadhihi al-maqalah sadiratun min qalbin mayyit. Pernyataan yang seperti ini itu sadirah, muncul dari hati yang telah mati. Dari hati yang telah mati. Bagaimana disebutkan oleh penyair, man yahun yasul al-hawanu alaih mali jurahin bimayitin ilam. Man yahun yasul al-hawanu alaih, barang siapa yang rendah atau hina, maka kehinaan itu akan mudah menghadap, akan mudah menghampiri dirinya. Mali jurahin bimayit ilamu, dan tidak ada rasa sakit pada luka seseorang yang telah meninggal. Ya, seseorang yang telah mati dia tidak akan merasakan sakit dengan luka yang ada pada tubuhnya. Ya, demikian pula sebuah hati, apabila hati itu telah mati, maka dia tidak merasa bahwasannya sebenarnya apa yang dilakukan oleh anggota badannya menunjukkan bahwasannya hatinya itu telah mati. Ya, sehingga segala sebab yang bisa membuat sakit hatinya dia tidak merasakannya, dan dia tidak peduli karena hatinya telah mati, tidak bisa merasakan. فالذي يقول نيتي طيبة ولا يعمل الأعمال الصالحة نيته ميتة وعليه إصلاحها. Maka yang mengatakan niyati thayyibah, niatku adalah baik, ya kan, tetapi dia tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang saleh, ini pertanda niatnya adalah mayyitah, niatnya telah mati atau hatinya telah mati. Wa alaihi islahuha, maka wajib baginya untuk memperbaiki hatinya tersebut. Fa inna Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah Jalla wa'ala berfirman, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Waf'alul khair, amalkanlah amalan-amalan yang baik, ya semoga kalian menjadi orang-orang yang tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. ya sehingga untuk memperbaiki hati, ya supaya hati kembali sehat adalah dengan cara mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan menjauhi segala macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemaksiatan itu merupakan virus ataupun penyakit yang bisa membuat sakit hati kita. Wa hadza yujadu 'inda katsir minan nas istilatul aqarib alladziina laysu bimaharim kaatul zawj lizawjati akhihi wa kabnil 'am ibnati 'ammihi wa hadza. Dan demikianlah yujadu 'inda katsirin minan nas, didapatkan pada kebanyakan dari manusia adanya ikhtilat, campur baur dengan karib kerabat yang mereka bukanlah mahram, dengan karib kerabat yang mereka bukanlah mahram, ya seperti saudara laki-laki dari pihak suami terhadap istrinya, jadi saudara iparnya. Nah, ataupun anak laki-laki terhadap sepupu perempuannya. Wahakaja, dan seperti inilah kita mendapatkan pemandangan yang seperti ini adalah pemandangan yang sudah biasa terjadi. Ya jangankan seseorang yang mungkin masih memiliki hubungan al-aqarib walaupun mereka bukan mahram, seseorang yang jauh dari ajnabi ataupun ajnabiyah, mereka sudah terjatuh ke dalam pergaulan bebas dan tidak peduli dengan perkara tersebut. Wa kullu hadza min khutuwati syaitan, maka seluruh ini termasuk dari khutuwati syaitan, termasuk dari langkah-langkah syaitan. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَرَغَرَّ مِنْ بِالْإِمَانِ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Walaupun jalan tersebut kelihatan indah dan manis. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, jalan-jalan syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ya sehingga barakallahu fikum, ini merupakan larangan bagi orang-orang yang beriman untuk mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Walaupun jalan-jalan mereka kelihatan indah, ya kelihatan memukau, ya dikarenakan mereka menebarkan fitnah atau syahwat, sedangkan syahwat-syahwat kita tidaklah memerintahkan kecuali kepada perkara yang jelek, ya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga berhati-hati dari khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya mereka hanyalah memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ya tidak ada keuntungan sama sekali dan kemaslahatan yang akan kalian raih ketika kalian mengikuti khutuwati syaitan. Sehingga berhati-hati wahai para pemuda dan pemudi, wahai para ikhwan dan akhwat, ya jangan sampai kalian mengikuti khutuwati syaitan, ya karena kalian akan menuai petaka di akhirnya. Kalian tidak akan berbahagia, ya, dan kalian akan mendapatkan bagaimana pahitnya harus menelan sesuatu yang kalian kerjakan berupa perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, haddatsana Amr an Abi Ma'bad, an Ibn Abbas, an Nabiyyi alaihi salatu wassalam, qala la yakhluwanna rajulun min imra'atin illa ma'a mahram. Fa qama rajulun fa qala ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajatan wa qutibtu fi ghazwati kadha wa kadha. Qala irji fa hujja ma'a imra'atik. disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin, janganlah seorang laki-laki berkhalwat bersendirian bersama seorang wanita, illa ma'azi mahram, kecuali bersama mahramnya. Faqala rajulun faqala faqama rajulun, maka ada seseorang yang berdiri dan menyatakan, wahai Rasulullah, istriku kharajat hajatan, keluar sendirian dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah haji, sedangkan aku telah tercatat di peperangan ini dan itu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan kebijakan, irji fahujja ma'a imra'atik, kembalilah ke rumah dan berhajilah bersama istrimu. Ya subhanallah. Ya, seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menunaikan sebuah ibadah yang ini merupakan rukun Islam dan merupakan kewajiban, liman istata' ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana, tetapi ketika tidak adanya mahram, ya maka tetap dilarang bagi seorang wanita walaupun untuk menunaikan ibadah haji, ya walaupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan fitnah yang ditimbulkan oleh seorang wanita sangatlah besar, dan bahaya yang menimpa seorang wanita yang bepergian sendirian tanpa mahram juga sangatlah besar. Ya, berbagai macam kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa cukuplah menjadi pelajaran bagi kita semuanya akan maha hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan suatu hukum kecuali hukum tersebut membawa kemaslahatan ya bagi orang-orang yang menjalankannya. 6. Apalagi seorang wanita yang dia keluar bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya, keluar hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Ya, sehingga berhati-hati ya khawatirlah, ya kecuali kalian keluar bersama mahram kalian. Nah, waqajah Muslim, dan dikeluarkan pula oleh Imam Muslim. Wa qabla hadits Ibn Abbas awrad al-Bukhari haditsan li Uqbah bin Amir, dan sebelum hadits Ibn Abbas di atas, maka Imam al-Bukhari menyebutkan hadits yang sampai kepada Uqbah bin Amir. Faqala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Lais bin Yazid ibn Abi Hubayb, an Abi al-Khair, an Uqbah bin Amir, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, iyyakum ad-dukhul 'ala an-nisaa. Faqala rajulun min al-Ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamma? Qala al-hammu al-maut. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, iyyakum ad-dukhul 'ala an-nisaa, hati-hatilah kalian dari masuk kepada sekumpulan wanita, masuk ke tempatnya wanita. Faqala rajulun minal ansar, maka ada seseorang yang berkata dari sahabat ansar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamwa, bagaimana pendapatmu tentang saudara ipar? Qala al-hammu al-maut, saudara ipar itu adalah kematian. Artinya saudara ipar itu, yakni saudara laki-laki dari pihak suaminya, ini justru sangat berbahaya. Ya, dikarenakan peluang-peluang yang sangat besar untuk terjadinya fitnah di kalangan mereka sangatlah besar pula. Ya, dikarenakan tidak adanya kecurigaan ya dari pihak suaminya ataupun dari pihak keluarganya. Ya, sedangkan asyaitan yajri min ibni adam majradan, sedangkan asyaitan mengalir ya di peredaran darah dari ibnu adam. Ya Allahul musta'an. Ya, sehingga jangan sampai kita merasa aman terhadap fitnah an-nisa. Ya, sehingga Rasulullah SAW ya sangat memperhatikan perkara ini dan sangat menjaga kemungkinan timbulnya fitnah demi untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Ya, dikarenakan agama Islam Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan di antara bentuk penjagaan Islam yang sangat dijaga dari lima perkara yang dijaga di dalam Islam, yakni masalah kehormatan. Ya, masalah kehormatan seseorang. Ya, nah. Ya, sehingga perkara ini adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan ya seorang wanita. Dan tidak ada agama yang lebih memuliakan terhadap para wanita dan lebih menjaga kehormatan mereka kecuali agama Islam. Ya, sehingga orang-orang yang menjauh dari syariatul Islam, menjauh dari ajaran Islam, ya dari kalangan para wanita, dari kalangan para wanita, ya sesungguhnya mereka membawa dirinya kepada kerendahan dan kehancuran. Ya Allah al-musta'an. Dan mereka tidak memiliki kehormatan sama sekali. Dan tidak ada harganya sama sekali kehormatan di sisi mereka. Ya justru pada kekatnya mereka diinjak-injak. Ya kehormatan mereka. Ya Allah al-musta'an. Ya sehingga berhati-hati ya akhwatifillah. Setelah Allah SWT memberikan hidayah kepada kalian. Kepada dakwah yang hak ini. Yang dengannya kalian berhias dengan syariatul Islam. Dengan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Semoga dengannya kita akan mendapatkan kemaslahatan dan akan terjaga kehormatan kita dan harga diri kita, serta kita akan dihargai ya diri kita sebagai seorang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Fal khalwatu bil mar'ah al ajnabiyyah dari'atun tusilu ilal iftitan bil mar'ah. Waqtitan al mar'ah berrajul. Falihada naha syara' an dalik. Maka khalwat dengan wanita yang ajnabiyah, dengan wanita yang bukan mahram, adalah sebagai sarana yang bisa mengantarkan laki-laki terfitnah dengan wanita. Demikian pula wanita bisa terfitnah dengan laki-laki. Oleh karena itu syariatul Islam melarang dari khalwat atau melarang pula dari al-ikhtilat. Ya karena dengan khalwat, dengan menyendiri, menyepi, berdua-duaan antara seorang wanita dengan laki-laki, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Ya sehingga tinggalkan perkara-perkara yang seperti ini. Ya walaupun itu dengan berbagai macam media-media yang ada, ya berhati-hati kalian berhubungan dengan lawan jenis, baik itu melalui Facebook, baik itu melalui sarana-sarana yang lainnya. Ya ketika kalian berhubungan dengan lawan jenis, berhati-hati. Ya syaitan sebagai pihak yang ketiga, ya bagi kalian semua. Nah, qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili wa Abu Tahir. قال أبو طالب أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. نعم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengabarkan tentang bai'at an-nisa, bai'at yang dilakukan oleh para wanita kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka beliau yakni Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma masa Rasulullah alaihi salatu wasallam bi yadihi imra'atan qat." Tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasallam menyentuh dengan tangan beliau seorang wanita pun. Ya tidak pernah beliau di dalam bai'at menyentuh ya wanita. Illa an yaqida 'alaiha, kecuali beliau hanya sekedar mengambil perjanjian bagi mereka atau perjanjian dari mereka ya untuk berbai'at kepada beliau. Fa idza aqada 'alaiha, dan apabila beliau telah mengambil bai'atnya mereka dan mereka memberikan bai'atnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Idhhabi." Maka pergilah. Karena sungguh aku telah menerima baiat engkau. Nah, ini insyaallah jadi dalam baiat ya yang dilakukan oleh para wanita terhadap Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya baiat dilakukan hanya dengan ucapan, ya tidak ada sentuhan, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak pernah menyentuh tangan ya seorang wanita sedikit pun di dalam peristiwa baiat, tetapi beliau hanya mengambil perjanjian dari mereka. Wa qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Utsaibah haddatsana Sufyan an Muhammad bin al-Munkadir sami'a Umaymah bint Ruqayqah taqulu bay'atu Rasulullah alaihi salatu wassalam fi niswatin fa qala lana fi ma sata'tunna wa ataqtunna qultu Allah wa rasuluhu arham bina minna bi anfusina فقلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان دعني صافحنا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. نعم محمد بن المنكدر من دنيا بن أميمة بنت رقيقة لم أتكن aku membaiat Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW, aku membaiat Rasulullah SAW ini suatu, yaitu bersama para wanita yang lain. Faqala lana, maka beliau mengatakan kepada kita, fima sabaqtunna wa ataqtunna, jadi dalam perkara-perkara yang kau mampu dan engkau kuat untuk menanggungnya. Qultu Allah wa rasuluhu arham bina minna bi anfusina. Maka menjawab Allah dan Rasulnya, arhamu bina, lebih penyayang terhadap kami dibandingkan diri-diri kami terhadap diri kami itu sendiri. Nah, faqultu ya Rasulullah, maka menjawab ya Rasulullah, bayi'na, bayatlah kami. Berkata Sufyan, maksud wanita tersebut menyatakan bayi'na adalah safihna, jabatlah tangan kami. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam innama qawli limi'atin mura'atin, sesungguhnya ucapanku terhadap 100 wanita seperti ucapanku terhadap 1 orang wanita. Ini cukup berbaiat dengan ucapan. Nah, dan dari sini kita melihat masya Allah bagaimana semangatnya para sahabiyah radhiyallahu anhunna di dalam berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang ini merupakan kewajiban, dan mereka berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjalankan syariat Allah azza wajalla, dan mereka yakin bahwasanya Allah dan Rasulnya itu lebih sayang terhadap diri-diri kita dibandingkan sayangnya kita terhadap diri-diri kita itu sendiri. Dan ini yang harus kita pahami, ya bahwasanya Allah SWT adalah zat Arhamur Rahimin, adalah zat yang paling penyayang ya terhadap segenap makhluk, lebih penyayang terhadap diri-diri kita dibandingkan diri kita terhadap diri kita sendiri. Ya sehingga barakallahu fikum, hendaknya kita semuanya yang menginginkan untuk memberikan kasih sayang terhadap diri kita dan menyelamatkan diri kita, tidak ada jalan kecuali dengan cara mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Azza wa Jalla zat yang Arhamur Rahimin, zat yang paling penyayang di antara makhluk-makhluk yang mereka memiliki sifat sayang. Ya Allah Subhanahu wa taala paling sayang di antara mereka semuanya. Ya Allah Musta'an, ya sehingga ini menjadikan kita semuanya merasa yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, bahwasanya itu adalah untuk kemaslahatan bagi diri-diri kita semuanya. Sehingga di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kehidupan manusia itu sia-sia. Tidak diberikan perintah ataupun tidak diberikan larangan. Ayat sabul insanu ayat surah kasudar. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya ya terhadap para makhluknya, maka Allah Jalla wa'ala mengutus Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya demi untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta ini. Nah, wal hadis isnaduhu sahih. Baqala Imam At-Tabrani fi Mu'jamih Al-Kabir, haddatsana Musa bin Harun, kana Ishaq bin Rahawi, anna Nadar bin Sumail. Anna di sini ini amba'ana. An-Nadar bin Sumail, kana Saddad bin Sa'id Ar-Rasidi, qala sami'tu Yazid bin Abdullah bin As-Sikhir يقول سمعت مأكل بن يسار رضي الله عنه يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يدعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بسبب رسول الله عليه الصلاة والسلام dan Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika berbicara la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu dari Zat yang Al-Alim Al-Khabir, Zat yang Maha mengetahui ya terhadap perkara-perkara yang bisa membawa kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda la an yud'ana fi ra'si ahadikum, sungguh apabila kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan sebuah jarum dari besi, khairun lahu, ini lebih baik baginya dibandingkan dia menyentuh seorang wanita yang dia tidak halal bagi orang tersebut. Nah, ya subhanallah. Ya seandainya kepala salah seorang di antara kalian ditusuk di mehiyatin min hadidin, dengan jarum dari besi, maka ini lebih baik baginya ya dibandingkan dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi orang tersebut. Haddatsana 'Abdan bin Ahmad, kana Nasr bin 'Ali qala anna abi kana Saddad bin Sa'id qadqarahu. Beliau menyebutkan hadis yang sama. Wal hadits nabi wa hasan min ajli Saddad bin Sa'id fa innahu sadiqun yahdi kama fi at-taqrir. Dan hadis ini sanadnya adalah hasan karena ada perawi bernama Saddad bin Sa'id, di mana beliau adalah seorang saduq, seorang jujur, tapi terkadang salah. Kama fi takrir. Nah, sehingga hadisnya adalah hadis yang hasan. Wa hadzal hadis yadullu ala anna limasil mar'ah al-ajnabiyya min al-kaba'ir wa huwa dari'atun ila al-fitnah. Nah, ala anna lamsal mar'ah al-ajnabiyya min al-kabair wa huwa dari'atun ila al-fitnah. Dan di sini menunjukkan bahwasannya menyentuh seorang wanita yang ajnabiyah, seorang wanita yang bukan mahram, min al-kabair, ini termasuk dari dosa-dosa besar. Wa huwa dari'atun ila al-fitnah, dan perkara ini bisa menjadi sarana yang bisa menjatuhkan dirinya kepada fitnah. Ya, subhanallah. Ya, sehingga tentu menyentuh ya bukanlah perkara yang remeh, tetapi ini merupakan al-kabair, dosa-dosa besar, karena diancam ya dengan sebuah hukuman. Nah, qala asyinkiti fil atwa wala syakka anna lamsal badan aqwa min itharatil ghurizah wa aqwa da'iyan ila al-fitnah min an-nadhar bil 'ain wa kullu munsikin ya'lamu sihhata dhalik. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya persentuhan antara badan dengan badan, anggota tubuh dengan anggota tubuh secara langsung, ini aqwa, ini lebih kuat di dalam memberikan pengaruh terhadap al-ghurizah, terhadap syahwat dia, keinginan syahwatnya terhadap lawan jenis. Wa aqwa da'iyan ila fitnah, dan lebih kuat mendorong kepada perbuatan, kepada fitnah, minan nazar bil 'ain, dibandingkan melihat dengan mata. dibandingkan melihat dengan mata, maka sentuhan itu lebih membangkitkan gejolak syahwat. Wa kullu munsifin ya'lamu sihhata dzalik, dan setiap orang yang jujur, orang yang insaf, yang mau adil, mau jujur objektif, dia bisa mengetahui kebenaran akan hal itu. Nah, tidak diragukan lagi bahwasanya pertentuan yang dilakukan antara anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya, termasuk musafahah, salaman, nah, maka ini lebih membangkitkan gejolak syahwat ya, dibandingkan hanya an-nazar bil ain, melihat dengan mata kepala kita. Nah, wa ba'dun nas idza arada an yusafiha ajnabiyyah aw imra'atan aradat an tusafiha ajnabiyan yaz'u 'ala yadihi ha'ilan kana al maqsuda min an nahy an musafat al ajanib iltiqa'ul basara bil basara amma bi ha'ilin fayajuz. Dan sebagian manusia idza arada an yusafih, apabila berkeinginan untuk berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, ya, aradat an tusafiha ajnabiyan, atau seorang wanita yang ingin berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram, ya jama'ala yadihi ha'ilan, ya, kemudian dia meletakkan di atas tangannya ha'ilan, ya, kaos tangan ataupun pelindung ya bagi tangannya tersebut sehingga tidak bersentuhan secara langsung. Ka'anal maqsud min an-nahyi, seolah yang dimaksud di dalam larangan tersebut adalah berjabat tangan dengan wanita ataupun laki-laki yang asing adalah pertemuan antara kulit dengan kulit secara langsung tanpa adanya penghalang. Adapun kalau adanya penghalang maka itu boleh. Wa hadza batilun, maka persangkaan yang seperti ini adalah batil. Perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang batil. Fa innal adillata tasmaluhu wal 'illa min nahy an musafahatil ajanib baqiya fi dzalik. Ini adalah perkara yang batil. Karena sesungguhnya dalil-dalil yang ada itu mencakup umum. Ya, baik menyentuh secara langsung antara kulit dengan kulit atau dengan memakai penghalang, tidak ada perbedaan, yang penting dia menyentuh. Nah, wal 'illa min an-nahy an musafaha 'ala janib baqiya fi dzalik. Sedangkan 'illat berupa larangan dari berjabat tangan dengan al-ajanib, yakni dengan yang bukan mahram, itu tetap ada pada perbuatan itu. Nah, tetap ada pada perbuatan itu. Walaupun dia pakai penghalang, tetap disebut dia sedang melakukan jabat tangan terhadap wanita ataupun laki-laki yang bukan mahram. Ya, sedangkan larangan ini adalah larangan yang umum, baik dia memakai penghalang ataupun tidak dengan memakai penghalang. Nah, ya, tetap saja ketika bersalaman, walaupun dia memakai penghalang, tetap terasa ya ke dalam relung jiwa yang paling dalam. Ya, sehingga dia bisa terfitnah ya dengan perkara tersebut. Ya, di mana perasaannya tersebut tidak hilang dengan semata-mata dia memakai penghalang. Ya Allah musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Mahram, apakah saudara sepupu, saudari sepupu termasuk dari mahram? Nah, dimaksud dengan mahram adalah seseorang yang dia haram untuk dinikahi. Jadi katakan mahram karena dia haram untuk melakukan akad pernikahan. Ya, kalau dia boleh melakukan akad pernikahan dengannya, maka dia bukan mahram. Ya, seperti saudara sepupu, saudari sepupu. Jadi anak dari paman. Ya, anak perempuan dari paman ini bukan mahram. Ya, karena antum bisa menikahi mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah hukum nasika? Nasika diperselisihkan oleh para ulama ya tentang permasalahan hukumnya. Ada yang menyatakan mustahab, ada yang menyatakan hukumnya fardh, yakni wajib. Nah, bolehkah nasika dilakukan selain pada hari ketujuh dari kelahiran? Mana yang lebih utama? Tentunya yang lebih utama dilakukan pada hari ketujuh, dan ini sesuai dengan sunnah dan tidak ada khilaf padanya. Adapun selain dari hari yang ketujuh, ya maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, akan tetapi yang berpendapat wajib untuk nasikah bagi ketika seseorang dia sudah memiliki kemampuan, maka dia boleh untuk melakukan nasikah walaupun di luar hari ketujuh. Nah, wallahu a'lam bishawab.